Malam ini seluruh desa di Indonesia mau belajar, diajarkan oleh satu desa, satu kampung di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Hai bapak-bapak kades se-Indonesia, kalau kalian mau buat ulang tahun desa, tirulah seperti Titian Resa. Nih, begini caranya. Jangan nanti ustaz ceramah di mimbar, jangan buat maksiat, jangan buat dosa. Tapi ketika hari ulang tahun desa, dibuat pentas tinggi-tinggi, diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek-pendek. Kadesnya nonton, kadusnya nonton, RT-nya nonton, RW-nya nonton, semua kesetanan. Tapi yang dilakukan malam ini apa? Apa yang dilakukan malam ini desa Titian Resa? Diundanglah anak-anak muda bersolawat. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Ibu-ibu ini kalau ditanya apa yang ibu dengar? Lah kafi, kafi, kafi, kafi. Orang barat kafi itu kopi. Al-kafi artinya Allah yang maha mencukupkan. Maka dengan hari ulang tahun 38 Titian Resa, semoga Allah mencukupkan rezeki kita insyaAllah. Allahul kafi, Allah yang mencukupkan. Rabbunal kafi, Rabb dia mencipta, Rabb dia memberi rezeki, Rabb dia yang melindungi dan mengayomi. Al-kafi, cukup. Rezeki itu mau banyak atau mau cukup? Cukup. Ada orang rezekinya banyak tapi tidak cukup. Yang penting cukup. Makan cukup 3 kali, istri cukup 4, kebun cukup 2 hektar, tapi isi sawitnya 20 ton. Satu tandan 100 kilo. Itu yang diinginkan. Makanya kalau mohon itu doa cukup saja. Ya Allah, aku minta rezeki kepada engkau cukup. Itu yang didoakan anak-anak muda kita tadi. Di tempat lain, ceramah kita bukan main lagi balehonya besar. Yang hadir di masjid atu-atu. Di Titian Resa anak-anak muda seragamnya macam-macam. 4 seragamnya. Seragam pemuda Pancasila, seragam Laskar Merah Putih, seragam Banser NU, seragam FPI. Keempat-empatnya adalah anak-anak muda. Siapa yang tak bangga? Ada lagi pak polisi, tentara. Itu agak tua sikit. Masya Allah, luar biasa Pak Kades. Gimana cara Pak Kades ngumpulkan 6 pasukan ini? Laskar Merah Putih, Pemuda Pancasila. Yang Pemuda Pancasila, Pancasila! Mana katanya ada? Tak ada berarti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang penting perwakilannya ya. Sama macam tadi, yang kita hormati Bapak Bupati atau yang mewakili adik Pak Bupati hadir, Ibu Dina. Salamkan, sampaikan salam saya Ibu ke Pak Yopi, ke Ibu Hajah Juriah dan keluarga. Yang tak dapat saya sebutkan satu-satu. Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW. Tapi yang paling khusus bil khusus adalah para kiai, alim ulama, cerdik pandai, sedulur sederek sedoyo. InsyaAllah saya melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Amin. Ibu-ibu pripun kabari? Apik. Amin. Eh, Masya Allah. Saya dengar kabar katanya sudah ada yang datang jam 5, betul? Jam 5, ha? Jam 4, Cici Loro dulu 4. Jam 4 sudah datang, yakin saya pasti salah jadwal. Saya sampai, saya lihat baleho. Rasanya sepanjang saya ceramah baru ini saya disambut baleho sebanyak ini. Banyak sekali. Rupanya baleho caleg. Saya sudah kasih tahu di mana-mana. Kalau saya ceramah jangan ada gambar caleg, nanti timbul fitnah. Nanti dikait-kaitkan lalu ditangkap Panwaslu dan Bawaslu. Begitu disampaikan ke panitia, bisa enggak gambar caleg ditutup? Maaf, mohon maaf Ustaz Somad, tempat acara itu memang tempat baleho. Jadi kami panitia enggak bisa nutup. Nah, ini saya ceritakan di sini supaya jangan ada hoax, jangan ada dusta, jangan ada fitnah di antara kita. Jangan sampai nanti pulang Ustaz Somad, gimana cerita ceramah tadi malam? Dipenuhi caleg. Caleg ini adalah anak-anak putra-putri bangsa yang baik-baik, dan kita pilih yang terbaik insyaallah. Amin. Oleh sebab itu kita sudah terbiasa dengan ini. Memangnya kita merdeka baru kemarin sore? Kita merdeka 17 Agustus 1945. Sejak itu kita mengalami pemilu. Ada namanya pileg, ada namanya demam, ada namanya pilpres, ada namanya pilkada, ada namanya pilkab. Bedanya beda tipis saja itu. Kalau pilkab lupa jadi, kalau pilkada lupa tak jadi. Apapun namanya, yang jelas kita bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan yang namanya demokrasi. Yang penting kita jaga persatuan. Mana contohnya? Desa Titian resak menjaga persatuan. Nih, 38 tahun umur desa kita, persatuan tetap kita jaga. Yang anak muda hadir, yang orang tua datang, yang pejabatnya muncul, alim ulamanya ikut mendoakan. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran? Cara mensyukuri nikmat Allah. Sudah ada 38 tahun di atas muka bumi ini desa bernama Titian Resak, yang sampai sekarang saya pun tak tahu apa artinya. Resak itu apa? Kayu. Titian jembatan. Oh, soalnya dari tadi jembatannya beton sama besi. Dulu sejarah artinya apa? Kita jangan pernah melupakan sejarah masa lalu. Bahwa sekarang sudah beton, sudah besi, sudah semen, tapi Titian Resak jangan pernah kau lupakan. Setuju? Oleh sebab itu, tapi mantan harus dilupakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini cara mensyukurinya. Gimana cara syukuran desa? Pertama, pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh qori. Ketika Qur'an dibacakan semuanya tenang, diam. Yang kedua, setelah itu barulah sambutan. Sambutan pula malam ini cuman satu saja, sambutan dari Pak Kades. Di tempat lain saya tahu siap sambutan sampai 7. Sambutan dari bupati, sambutan dari DPRD, sambutan dari camat, sambutan dari kades, sambutan dari kudus, sambutan dari RT, sambutan dari RW. Udah jam 12 malam barulah tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Jamaah yang menunduk semua. Bismika Allahumma ahya wa amut. Amut mati kabeh. Tapi malam ini masya Allah tabarakallah, saya mulai ceramah jam 9. Jamaah masih segar bugar habis sholat isya, dan saya yakin dan percaya sudah makan malam semua. Mangan pin dengar ceramah ya ora iso. Tapi insya Allah ceramah ini kan tidak mengeluarkan energi. Yang penting datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk setitik ya ora apa-apa. Yang tidur dapat pahala. Makanya yang mau tidur, tidurlah. Saya biasa ceramah enggak ada jamaah, berdua aja dengan kamera. Jamaah sekalian. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya pertama kali datang ke titian resa. Pertama kali. Tapi rasanya seperti pernah kesini. Kelewat. Oh. Sersam. Iya, waktu ke Sersam lewat. Bapak ibu yang ditalang mawa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendatangkan rezeki dan umur panjang. Saya ngomong gitu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, sugih, wa yunsa'alahu fi azrihi, panjang umurnya, murah rezekinya, syaratnya satu. Faliyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahmi. Jadi acaranya ulang tahun, isinya silaturahmi. Nanti pulang dari sini apa acaranya? Ulang tahun. Haram. Happy birthday to you. Bukan itu acaranya. Itu casingnya saja mas bro. Sampulnya ulang tahun, isinya adalah syukuran, isinya adalah silaturahim. Kalau syukuran apa balasannya? La in syakarto la azidannakum. Kalau titian rasa bersyukur, maka akan aku tambah melimpah-limpah rezeki masyarakat titian rasa. Amin. Kalau silaturahim apa balasannya? Umurnya panjang. Tapi katanya umur gak bisa ditambah Pak Ustaz. Emang umur pulsa pakai 4 giga? Siapa bilang umur tidak bisa ditambah? Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, jawabannya ada 2. Siji loro. Sing nomor siji, bahwa umur tidak bisa ditambah, tapi yang bertambah adalah barokah. Maka yang penting ini hidup ini barokah. Sampai ngarap lumonang di alap golek, golek apa? Ngalap barokah. Sawitnya cuma 2 hektar, 1 bulan 3 kali panen, dapatnya cuma 3 juta. Tapi anaknya bisa sekolah, dia bisa nabung berangkat umroh, badannya sehat, 3 juta semuanya cukup. Yang satu 30 juta, orang minum teh, dia minum sabu-sabu. Orang pergi ke rumah makan, dia ke rumah sakit. Sekali masuk 3 juta, keluar 30 juta, habis. Duit hantu dimakan? Dimakan tuyul. Inilah namanya rezeki banyak tapi tidak barokah. Jadi makna silaturahim, rezekinya tetap tapi yang nambah ikopone barokah. Yang kedua maknanya, rezekinya memang nambah dengan, tapi katanya sudah ditulis di lauhul mahfuz, enggak mungkin bisa nambah. Yang Allahumma yasha' wa yuthbit. Allah kuasa untuk menambah dan Allah kuasa untuk menetapkan. Wa indahu umul kitab, karena lauhil mahfuz itu milik Allah. Oleh sebab itu tidak ada kontradiktif ikhtilaf antar ulama bahwa syukur dan silaturahim menambah rezeki dan barakah. inilah caranya desa Titian Resa ingin di usia ke-38 masuk ke-39 nanti rezeki melimpah ruah, anak-anak muda tidak ada yang kena narkoba. Ini sawit banyak, duit melimpah, maka uang tak tentu arah kemana perginya. Dipakai beli motor, knalpotnya disunat, suara menggelegar, dibonceng anak gadis, ngalor ngidol, masuk angin, petenge melebu apa. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi anak-anak muda di Titian Resa tidak ada seperti itu. Kenapa? Jangankan untuk bonceng laki-laki dan perempuan, duduknya saja pun tidak ada yang berdekat-dekatan laki-laki perempuan. Di sini laki-laki semua, tak ada perempuan. Ini di perbatasan gak apa-apa, setitik-setitik ya orang. Insyaallah diampuni Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Maka segala dosa silap salah kita selesai pulang nanti, semua dosa kita diampuni Allah SWT. Malaikat, hai kalian yang hadir, kalian berdiri dari tempat duduk kalian, qulu maghfuran lakum. Saat berdiri, dosanya sudah lepas diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hutang tidak. Jangan nanti berdiri, begitu selesai besok datang, "Mas, hutangnya pi." Wis lepas kabeh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya, karena tidak ada di antara kita ini yang tak pernah lepas dari silap salah dan dosa. Saya tidak ada silap, saya tidak ada salah, saya tidak ada dosa. Saat ada orang berkata demikian, saat itu dia sedang silap salah dan dosa. Betul? Dosa Abdul Somad membelakangi orang tua. Salah sendiri, kenapa pentasnya dibuat begini? Nah, karena kalau saya ceramah, pentasnya dibuat ke depan, jadi saya berdiri di depan, saya tak membelakangi orang tua. Jangan nanti diambil gambar, lalu orang yang niat jelek dibuatnya komen, Somad enggak beradab, membelakangi orang tua. Saya paham itu, tidak semua yang nengok acara ini niatnya baik. Ada juga yang ingin mencari-cari kejelekan kesehatan kita. Bukan yang hadir ini, yang nonton video. Maka sebelum maju, saya sudah minta maaf duluan. Sebelum maju saya gini. Dan semua orang-orang tua mengangguk. Orang popo. Mungkin. Api kape. Allah. Bi'ahil bad riya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Masyaallah, tabarakallah. Dah matikan, nanti balik ke rumah lobet payah. Allahumma anti manfiqan halafa, yang bersedekah berilah ganti ya Allah. Gak perlu diaminkan, karena doa itu pasti makbul. Doa tadi pasti makbul, karena yang berdoa itu adalah malaikat. Doa malaikat tidak ditolak Allah Ta'ala. Allahumma anti manfiqan halafa, yang memasukkan duit dalam kresek, yang isi duit dalam kotak, berilah mereka ganti ya Allah. Apakah malaikat tidak mendoakan orang yang nyimpan duit dalam kantong? Ada juga doanya. Mau dengar doanya? Allahumma timumsikan talafa. Siapa yang tidak sedekah, berilah kebinasaan ya Allah. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Allahumma timumsikan. Mumsikan, mumsikan ni kau apa? Cekele, megangnya kuat. Allahumma ati mumsikan talafa. Ni ono uang sing nyekel uang ego orang lebu. Talafa, binasakan dia ya Allah, kata malaikat. Maka orang yang megang duit itu, sampai duitnya itu lapuk dia pegang, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, sakit aja pinggang, sakit, lurus, bawa ke rumah sakit, rupanya tulang sudah rapuh, detak jantung tak normal. Kita detak jantung normal, dia waktu diperiksa ada saja cara duit itu keluar. Lutut tiba-tiba sakit, dikusuk makin sakit, dibawa ke dokter, dokter tulang mengeluarkan martil kecil. Ayah, lapuk lututnya. Keluar duit, ada saja duit itu keluar. Akhirnya duit yang disimpan tadi keluar, tak tahu entah pergi kemana. Masjid Al-Hidayah tetap berdiri. Pesantren Al-Fatah tetap berdiri. Hai orang yang pelit, hai orang yang bakhil, hai orang yang kedekut, hai orang. Nama dia siapa? Bakhil bin pelit bin kedekut bin kikir bin sampili. Duit yang kau simpan itu tetap akan hilang. Adapun Masjid Al-Hidayah tetap akan tegak berdiri. Pesantren Al-Fatah tetap menerima santri. Maka engkau yang binasa, engkaulah yang berada dalam kebinasaan. Maka saya tidak mengajak bersedekah. Enggak ada yang sedekah Allah, enggak. Yang enggak mau sedekah silakan aja. Silakan. Yang enggak mau sedekah silakan, silakan, silakan. Gimana? Udah agak-agak terasa? Udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sakit-sakit, apa kata Nabi? Kanjeng Nabi ngomong 14 abad yang silam, dalam mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit diantara kalian dengan sadaqah. Makanya kalau ada terasa sakit-sakit-sakit, sadaqah. Yang terasa sakit malam ini, bawa besok ke Masjid Al-Hidayah sama pesantren Al-Fatah. Assalamualaikum Bapak Ketua Masjid Al-Hidayah Desa Titian Resa. Ya, berapa semen lagi yang perlu? Berapa batu bata yang perlu? Berapa keramik? Bapak mau bantu? Nah, nanya aja. Bantulah. Itu yang akan menolong. Oh, saya cerita Masjid Al-Hidayah, rupanya masjidnya sudah jadi. Tabligh Akbar bersama Ustaz Kiai Haji Abdul Somad LCMA, panitia hari jadi Desa Titian Resa ke-38 tahun 2019. Saya mau nengok baliho gambar saya ini. Masa gambar orang aja semua di luar, gambar saya tak ada. Rupanya ada gambar saya di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambar sebesar ini akan lapuk, akan hancur, akan binasa. Rumah yang besar-besar cantik-cantik akan tinggal. Mobil tadi yang parkir-parkir itu tinggal semuanya. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Mobilmu yang besar akan dijual istrimu, dibagi ke anak-anakmu. Rumahmu yang besar, kamarmu akan ditempati suaminya yang baru. Lalu engkau, hai orang-orang pelit, kau hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Cacing yang diada dalam tanah ini, setiap kau jalan, cacing itu sudah lama ingin memakan engkau. Brownies, hai makananku, tak lama lagi kau akan kukunyah-kunyah. Kaulah makananku. Kenapa Allah tidak membuat engkau menjadi santapan cacing tanah? Karena jantungmu masih berdegup, jantungmu masih berdetak. Selama jantung berdetak, maka darah tetap mengalir. Selama darah mengalir, cacing tidak akan memakanmu. Kenapa ada orang tiba-tiba berulat lututnya? Karena darahnya berubah menjadi nanah. Karena darahnya tidak lagi mengalir. Kenapa darah mengalir? Karena jantung berdetak. Kenapa jantungmu berdetak? Karena kau masih hidup. Jantung di sebelah kiri rasa berdegup, berdetak. Kalau ada yang tak berdetak, kasih tahu. Kain kafan sudah siap. Saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu, pelit karena mau bangun rumah, pelit karena ingin ganti mobil, pelit karena beli mobil baru, pelit karena mau beli cincin emas, rantai emas, gigi pun emas. Ada orang titian resak mati bawa cincin. Dulu Cina-Cina, saudara kita Tionghoa, kalau meninggal pakai cincin, pakai gelang, pakai rantai. Saya tanya sekarang di bagan siapi-api, masih ada orang Cina meninggal bawa cincin? Enggak. Kenapa? Takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang dunia mau kiamat, hantu takut sama maling. Dulu anak-anak kecil kalau tak, anak kecil kalau mau tidur ditakuti. Weti-weti, turu-turu-turu, kono hantu, weti-weti. Anak sekarang tanya, mana hantu deh, mana. Sudah tak takut lagi dia sama hantu. Malah dulu ibu-ibu kalau membayangkan hantu takut tidur. Ibu-ibu zaman sekarang sebelum tidur nengok hantu. Hantu pendek tuyul, hantu tinggi begu ganjang. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini semua akan mati. Yang akan kita bawa ini mana? Abdul Somad akan mati tak membawa apa-apa, sorban tinggal, baju tinggal, cincin tinggal, peci tinggal. Engkau akan dibaringkan, dibelikan kain putih. Kain putihnya bukan digunting, kain putihnya disobek pakai gigi. Krak. Letakkan kau di atas, digulung macam dodol. Mana bajumu sutra yang mahal impor dari Eropa? Mana sepatu kulit buayamu itu? Mana tali pinggangmu dari kulit? Terserahlah tak kulit apa. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, oleh sebab itu yang kekal abadi adalah ketika kau belikan semen. Kenapa Ustaz cerita semen? Saya ngasih semen 100 sak semen dari dipasangkan 50 sak ke lantai Masjid Al-Hidayah, 50 sak ke lokal Al-Fatah. Anak-anak ngaji di Masjid Al-Hidayah. A-a-a, bataba, batata, batasa, basaba. Mengalir ke makam Abdul Somad yang sudah mati dimakan cacing tanah. Selesai ngaji, anak-anak baca. Apa kata gurunya, guru ngaji? Dok, iki sampean jagong nang kene, semen iki sing tuku sapa? Ustadz Somad 50 sak untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Ngalir ke makam Abdul Somad. Unlimited edition. Ini yang kita harapkan. Lalu kemudian yang 50 sak dipakaikan ke kelas di pesantren Al-Fatah. Anak-anak di Al-Fatah belajar nahu, belajar sorof, dorob, nah, mengalir pahalanya. Belajar nahu mereka, kalamuna labzul mufidun kastatim ismun nafi'lun summa harfunin qalib. Belajar tajwid mereka, sibzasana kamjada saksun kok samadun toiban zidfitu kondok zoliman. Mengalirlah pahalanya, itu yang mau kita harapkan. Sawitmu sejauh mata memandang tinggal, karetmu 100 hektar tinggal. Udah berisi kotak tadi belum juga, kita gas sekali lagi. Saya pergi ceramah, saya lihat kebun sawit, tengok kanan karet, tengok depan ruko. Saya tanya, siapa yang punya sawit ini? Ada orangnya Pak Ustaz. Siapa yang punya karet ini? Ada orangnya Pak Ustaz. Siapa yang punya rukun? Ada orangnya Pak Ustaz. Mana dia? Mati. Ternyata wong sing sugih, orang yang kaya itu mati juga. Ada dia bangun masjid? Ada. Ada dia bangun pesantren? Ada. Lalu selama ini apa yang dia bangun? Bini. Gue serak-serak bini. Lalu diantara bini yang banyak itu ada yang melahirkan anak yang soleh? Tak ada. Karena tak sempat mendidik anak, anaknya banyak, tapi yang tinggal cuma dua. Anak satu setan, satu hantu. Bayangkan kalau anaknya soleh, macam anak-anak titian resak. Coba tengok. Satu, siji, loro, telu, papat, limo, enam. Anak kecil jilbabnya panjang, anak kecil pakai sarung. Inilah makna doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. Sejuk mata kita menengoknya, pecinya, bajunya, sarungnya, jilbabnya. Ini yang saya tengok anak kecil. Yang kalian bilang anak gadis. Anak kecil. Qurrata a'yun, sejuk mata kami menengokmu. Nah, gimana mata kita mau sejuk menengok anak? Rambut macam durian, tiga warna, merah, kuning, kelabu, anting-anting 13, my god, kuku hitam. Jumpa sama orang tua, sehat pak. Gimana mata kami mau sejuk melihat engkau? Nah, tapi di titian resak, sejuk mata kita menengok. Nanti saya bilang sejuk mata, Ustaz gatal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, di samping ada layar ternyata. Ada TV di sebelah. Cuman kecil aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai ceramah tadi jam 9. Sekarang sudah jam 9.45. Padahal janji kita 38 menit sesuai hari ulang tahun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mau titian rasa tetap berkah, tak ada jalan lain kecuali dengan banyak-banyak selawat juga dia bilang. Selawat sudah ada grupnya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassal nabi bismillah, wa bilhadi rasulillah, wa kullimu aidillillah bi ahlil badri ya Allah. Ustaz Somad dari tadi selawat lagunya lagu-lagu jadul semua. Iyalah, saya kan ustaz tua. Kalau mau kalian ustaz yang lagu baru anak muda lah. Kenapa anak-anak kecil tahan dengar ceramah 45 menit? Anak kecil dengar ceramah 45 menit, sementara orang tua dengar kuliah 7 menit. Ustaz ceramah berapi-api, bersedekahlah. Dia berair-air. Kenapa anak-anak kecil ini tahan mendengar ceramah? Bukan cuma dengar, HP-nya merekam ustaz. Pasti ketika ibunya hamil dulu, ibunya bersolawat. Ibu sedang hamil tuh bersolat. Payah ceramah di titik besar ini. Kita bilang solawat, dia bilang bersedekah. Kita bilang sedekah, dia bilang solawat. Solawat dan sedekah sama-sama baik. Wis, apik-apik. Sedang hamil, pagi-pagi sambil masak sarapan. Kalian dulu nak, waktu masih berada di dalam waiting room, kalian pikir kalian langsung saja lahir dari planet Mars datang kemari? Kalian pikir keluar dari tabung gas 9 kilo? Kalian pernah mampir di perut mereka, nak? 9 bulan 10 hari, maka jangan kalian lawan mereka. Jangan kalian lawan. Ustaz, mak kami sudah tua, ngomongnya enggak berhenti-berhenti macam mesin pompong rusak. Apa boleh kami lawan? Kau gendong mereka ke Makkah. Kau belikan emas 2 kilo. Kau suap makannya. Kau belikan baju sutra. Tak dapat menebus sekali teriakan dia tetesan darahnya waktu melahirkan engkau ke dunia. Kau pikir enak melahirkan anak? Kalau kalian laki-laki mau merasakan sakitnya melahirkan anak, pulang dari sini kalian telan bulat-bulat buah kedondong. Habis itu kalian keluarkan dari bulat-bulat. Biar tahu kalian merasakannya. Kalian pikir enak melahirkan anak macam buang ingus lahir? Ini kadang kita kalau tidak merasa, nanti kalau aku ceritakan sakitnya kalian tak percaya. Ceritakan nanti, alah macam tahu aja dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kau gendong dia dari titian resak sampai ke Masjidil Haram, kau gendong tawaf, kau gendong sa'i, belum tentu dapat menebus satu tetes darahnya saat melahirkan kalian. Belum lagi utang puasanya. Berapa kali mereka meninggalkan puasa saat kalian ada dalam perut mereka? 30 hari mereka tak puasa. Betul, Bu? Tengok, ngaku mereka. Saat setelah kau lahir, kalian disusukannya 2 tahun. Tahun pertama menyusukan, lemah badannya. 30 hari dia tak puasa. Tahun kedua dia tak puasa lagi 30 hari. Sudahkah mereka mengganti puasanya? Nih bulan Rajab. Saiki wis tanggal piro? Tanggal 7 Rajab. Saiki 1 2 3 4 5 6 7. Tanggal 7 Rajab. Maka sapa sing poso bulan Rajab niate niat kodok, maka dapat loro, dapat 2 pahala. Kodoknya lunas dan dapat pahala puasa sunat Rajab. Sesuk hari apa? Kemis. Ah, malam iki masak sahur niat nawaitu sauma kodokin. Kodok ora kobok. Kodok. Saya niat puasa kodok mengganti kemarin. Kalau suaminya baik, suami yang bangunkan ibu nanti malam. Tangi. Bangun. Masak sahur. Tapi kalau dapat ibu laki Fir'aun, sedang puasa pun ibu disuruhnya, Batal. Apa ini puasa? Batal. Mas, aku puasa iki gara-gara sampean. Gara-gara apa? Nek sampean menengae kan ora dadi. Kalian laki-laki bertanggung jawab kalau sampai mereka tak puasa 90 hari itu baru anaknya si Ci. Nek anake ronglas. Doremi fa sol la si do sol fa mi re do. Satu hari, satu anak, 90 hari. Pas mau ganti tahun ketiga, adiknya lahir. Bayangkan puasa mereka. Man mata, sopo sing mati. Ustaz nyebut mati jangan kuat-kuat, kami takut. Siapa yang mati punya hutang puasa. Wa'alaihi siyamun punya hutang puasa. Soma'an huwaliyuhu. Ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Maka oleh sebab itu cara bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan silaturahim, wes. Bersyukur dengan bersolawat, wes. Bersyukur dengan bersedekah, sudah. Bersyukur dengan berpuasa. Ibu-ibu bagus puasa untuk diet. Ibu puasa, iya, pantasan badannya slim. Ini semua dimakan. Sedang ceramah pun makan. Ustaz nyindir ya? Nggak. Saya tak pandai nyindir-nyindir. Ibu yang mau makan, makanlah. Selagi ada kesempatan makan, mangan. Sampai masanya nanti makanan enak, kita tak bisa makan. Makanya kalau mau bawakan makanan ketika sedang sehat. Cobalah tengok makanan di atas nih, sup banyak-banyak. Ada kuih, ada. Kenapa Ustaz enggak makan? Enggak ada yang mulai. Sampai ke atas saya tengok kanan tak makan, kiri tak makan, tak mungkin saya ngambil duluan kan? Saya diam aja lah. Dalam hati saya, kapan orang yang mulai? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan. Saya tengok tak juga ada mulai. Setelah selesai, sampailah pada acara inti Al-Mukarram Amzuan. Baru saya ceramah, baru saya tengok kuih kurang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, saya malam ini kok rasanya orang ceramah itu. Rasane ya pulang kampung. Bertemu dengan saudara-saudara, sedulur-sedulur, sederek, sedoyo, kabeh. Dan alhamdulillah pertemuan kita ini nanti membuat kita dicari Allah di padang mahsyar. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku di titian resah. Berkasih sayang karena partai akan hilang. Berkasih sayang karena jabatan berakhir di KPK. Berkasih sayang karena sawit trek. Berkasih sayang karena karet hujan cair. Tapi berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berkasih sayang semua. Di sini saya yakin bukan hanya suku Jawa saja, orang Melayu ada? Ya. Ada. Orang Jawa? Ya. Oke. Orang Minang? Ya. Kok bunyi suaranya sama? Jangan-jangan orang itu-itu juga menjawab. Lain ada orang awak? Ya. Insya Allah orang awak nanti bu malam iko sadonyo masuk surga. Ya. Orang Batak ada? Ya. Biado? Alang kita sesudahnya? Masya Allah. Mau Batak, mau Jawa, mau Minang, mau Melayu, semuanya kita berasal dari Nabi Adam. Dan Adam berasal dari tanah. Dari tanah. Naik ke atas tanah. Petantang petenteng di atas tanah. Warna-warna tanah. Didekati bau tanah. Mati masuk ke dalam tanah. Dimakan cacing. Yang disombongkan apa? Makanya nanti kalau ada pejabat-pejabat orang kaya di sini datang sombong, datang penting, panggil dia. Hei, santapan cacing tanah sini kau. Kau diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, warnamu warna tanah, baumu bau tanah. Kau akan mati masuk lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Dua kemungkinan. Kalau dia tidak tobat, mengamuk dia. Kenapa orang titian resah ini baik-baik, ramah-ramah semua? Karena sifat tanah lembut. Tanah dipijak tak melawan. Sifat tanah baik. Ada kawan saya, tetangga saya, Pak Ustaz, orangnya sombong angku. Kalau gitu dia bukan dari tanah. Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Tapi ini jangan dijadikan alat nanti pulang ke rumah ngomong ke tetangga. Assalamualaikum. Tadi Ustaz Somad ngomong tanah sengketa. Sampean nih kok ya. Jangan. Cukuplah itu untuk mengenali diri kita. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Sopo sing celaka iku? Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Malam ini kita sedang mengenali asal-muasal kita. Bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Keluar kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kau tak bawa apa-apa. Ada orang titian resak lahir bawa brondol? Enggak ada. Ada orang titian resak lahir pakai sempak? Superman aja lahir enggak pakai sempak. Ustaz Somad enggak sopan ngomong. Tolong nanti sebelum di-upload pas saya nyebut senting. Superman lahir enggak pakai senting. Ada yang lahir bawa senting. Tim IT kita kan mantap. Malam ini di titian resak yang mendengar ceramah Ustaz Somad penuh lapangan sepak bola sekitar 50 ribu orang. Itu sudah dihitung sama setan-setannya sekalian. Jadi setiap kita ini ada setannya, Bu. Satu ibu ada setan. Kawan saya itu Pak Ustadz kesetanan, berarti tiga setannya. Sementara 22 juta. Masya Allah, tabarakallah. Terkumpul infak sementara 22 juta rupiah. Baru DP-nya. Sebarkan lagi. Enggak disebutnya 100 sak semen. Tulislah di situ 100 sak semen oleh Al-Mukarram Kiai Haji. Allah. 100 sak semen. Masuk hujan gerimis, melebu. Belum ada apa-apanya dibanding karunia Allah kepada engkau, wahai saudaraku. Apakah 100 sak semen itu dapat menebus detak jantung, buah pinggang yang dicuci, darah yang mengalir, hembusan nafas, telinga? Kalau tak percaya, pergi besok ke dokter THT. Telinga, hidung, tenggorokan, senter kecil. Buka mulut, Pak. 7 juta. Telinga kanan, Pak, 2 juta. Telinga kiri, 2 juta. 2, 2, 4, A, 7, 11 juta. Maka nikmat Allah yang banyak ini kita syukur-syukur dengan sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Tidak akan berkurang. Yakinlah. Kenapa? Karena Allah kalau sudah mau memberi innama amruhu iza arada syai'an ayakul lahu kun. Itulah iman. Itulah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Fa'in lam takun tarah. Matamu tak bisa melihat Allah, tapi engkau senantiasa dalam pengawasan Allah. Detak jantungmu Allah tahu. Hembusan nafasmu Allah tahu. Bisikan telingamu Allah tahu. Hatimu berkata, aku kasih 100 ribu, besok lontong sayur ketupek gulai paku. Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Anak-anak kita ini dirusak oleh internet. dirusak oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, YouTube, dirusak oleh TV, 100 channel hancur. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita selain pesantren Al-Fatah. Takbir. Sallu ala Rasulillah. Selama tausiah ini udah berapa kali saya takbir? Baru sekali nih kan. Itu menunjukkan saya sudah ceramah 1 jam. Kan? Pas jam 10. Kenapa setelah 1 jam Ustaz baru bertakbir? Karena setelah 1 jam telinga orang mulai muak dan bosan. Akhirnya setan datang berbisik, dia pun menguap. At-tafa'um minas syaitan. Menguap itu bagian dari perbuatan setan. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyaruddah mastata'a, tahan. Kalau menguap, tahan. Jangan bukakan macam kuda Nil. Tahan, ditahan. Kenapa tidak boleh dibuka lebar-lebar? Saya tidak faham. Sampai akhirnya ada berita di internet, ada orang masuk rumah sakit, mulut tak bisa ditutup, engsel ke seleo. Patutlah Nabi mengajarkan. Makanya kalau nampak kawan mengantuk di sebelah, jangan dibangunkan. Jangan dibangunkan. Kalau nampak kawan ngantuk sebelah, takbir aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari Jumat lagi, waktu khotib Jumat. Ada orang ini yang setelan telinganya, udah di setel, naik khotib kan. Khotib Jumat hari ini adalah Kiai. Begitu Kiai naik, selesai khutbah, barakallah li wa lakum. Kok cepat kali ya? Nah, orang macam ini nanti pas tidur, takbir artinya. Allahu Akbar. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada saatnya orang yang terlelap itu harus kita bangunkan. Betul? Tapi membangunkannya bukan karena kita marah, bukan karena kita emosi. Membangunkannya karena kita ingin supaya dia selamat dari neraka jahanam. Alhamdulillah, Titian resah membangunkan masyarakatnya dengan membangun masjid, tempat ibadah, salat berjamaah. Lalu kemudian dibangunlah pesantren. Anak kita selamat dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir. Dulu datang aliran Khawarij, datang aliran Murji'ah, datang aliran Qadariyah, datang aliran Mu'tazilah. Datanglah pulang ulama dari Makkah, Mbah Hasyim As'ari, Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah. 3 serangkai. Berdirilah Nahdlatul Ulama. Akidahnya As'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Ini yang menjaga aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu-ibu masih ada titian resak, masih ada solawatan, marhaban, barzanji, wirid yasin, masih yasinan? Lanjutkan. Lanjut. Ini sampean dari mana? Baca yasin. Baca yasin bid'ah. Baca yasin kok bid'ah. Yasin itu Quran apa Koran? Quran. Baca Quran baik. Baca Quran enggak boleh rame-rame, sendiri-sendiri. Baca Quran rame-rame namanya qiraatul idarah. Dalam mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi, baca Quran rame-rame itu mustahab, dianjurkan untuk membangkitkan semangat. Kalau sendiri ngantuk, bismillah. Tapi kalau ramai, bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Hanya saja yang tajwidnya agak kurang-kurang, maka belajar tajwid supaya jangan sampai orang baca kita baca, bacaan orang lain bacaan kita. Yang lain baca ya asin. Pas disuruh sendiri-sendiri baca ya asin. Loh, sampean kok bocor ya asin? Rupanya baca Latin. Ada baca Yasin gak pakai suara sama sekali. Sampean baca apa? Baca Yasin. Kok orang-orang suarane? Yasin silent, Ustaz. Ada baca ujung-ujungnya aja. Ampun jahon. Fayakun. Makanya sekali-sekali robah metodenya. Ibu-ibu, sore ini kita baca Yasin, tapi metodenya kita robah qiraatul idarah 5 ayat 5 ayat. Nah, ibu yang pertama 5 ayat ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Dah 5 ayat. Ibu 5 ayat, Bu. Raisa ya. Jangan. Apakah kalau dia enggak bisa langsung kita ejek? Langsung semua moto, langsung difoto, langsung diupload. Inilah yang belum pandai ngaji. Kasihan. Jangan diejek. Dia sudah mau datang yasinan alhamdulillah daripada dia nonton sinetron Korea. Orang akan meniru apa yang sering dia tonton. Dia tonton Korea. Lama-lama dia tengok foto Korea, dia tengok gambar dia. Ini kok putih. Akhirnya dia pun ingin macam artis Korea. Maka banyak perempuan sekarang mukanya dempul aja sih. Muka putih, tangan hitam. Dia sudah mau yasinan alhamdulillah. Maka diisi dengan baik-baik. Ibu-ibu, sore ini kita akan mendengarkan tafsir surat Yasin dari Bapak Kiai. Pak Kiai pun jelaskan, kenapa kita baca Yasin? Karena Yasin mengingatkan bahwa kita akan mati. Innama amruhu ina arada syai'an ayyakula lahukun ayyakun. Mati. Setelah kita mati nanti, kita akan hidup bangkit lagi. Apakah bisa kita bangkit lagi di akhirat nanti? Ya, ni kata Allah dalam surat Yasin. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Allah yang pertama kali menghidupkan engkau, dialah nanti yang akan mematikan engkau dan dia akan hidupkan engkau sekali lagi. Saat itu mulutmu tidak bisa bicara. Ni kata Allah dalam surat Yasin. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Enggak bisa ceramah mul. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Tapi betapa senangnya ketika ditanya, "Hai kaki, kemana kau langkahkan?" Ke lapangan sepak bola titian resah. "Hai tangan, apa yang sudah kau lakukan?" Memasukkan duit dari dompet ke dalam kresek. Berapa? 10.000. Hai telinga, apa yang terakhir kau dengar sebelum mati? Malaikat? Ya, ya Allah. Putar kaset telinganya. Apa yang terakhir dia dengar sebelum mati tadi malam? Diputar malaikat. Play. Assalamualaikum. Yang terakhir dia dengar ceramah Abdul Somad, ya Allah, masukkan dia ke surga. Putar yang terakhir di telinganya, hidupkan. Apa yang dia dengar sebelum mati? Amitabha Bachchan, Sanjay Dutt, kut-kut-kut, tahi kabika, cika bigam. Masukkan dia dengan Amitabha Bachchan. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Putar rekaman matanya. Apa yang dia tengok? Diputar malaikat rekaman matanya, audio visual. Cahaya ya Allah. Cahaya apa? Cahaya lampu kamera solawat di lapangan sepak bola Titian Rosa. Salatullah salam. Masukkan dia ke surga bersama HP-HP-nya sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Almar'u ma'aman ahab. Saya seorang pemakai lem dan penghirup Pertalite. Lebih keren dari Pekanbaru. Ini Pekanbaru bensin. Ternyata di sini sudah Pertalite. Saya ingin sekali berhenti, Pak Ustaz, tapi saya tak bisa. Mohon solusinya. Apa yang harus saya perbuat, dan saya ingin orang yang sudah kena ini harus direhabilitasi. Jadi kita robah lem juga tetap, cuman kita ganti jadi lem tepung kanji. Dikasih gula merah sama kelapa, namanya ongol-ongol. Jadi orang begini gak bisa kita tempeleng. Tangkap tempeleng, kelopak-kelopak. Ojo keplak, ojo dikeplai, patenyai. Orang iso. Harus direhabilitasi. Ya dimandikan. Korekot, odiriah, wanaksabandiah. Itu ada namanya khusus rehabilitasi narkoba. Dimandikan mandi tobat pakai air. Mana yang kena ini? Dimandikan, siram sama kiai. Sampai napasnya hilang. Mandi tobat. Habis itu baru sunat-sunat tobat, baru ditalkim zikir. Abdullah zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, makanya engkau wahai saudaraku yang sudah kena lem dan Pertalite, ini harus direhabilitasi. Ustaz, tempat rehabilitasinya di mana? Nih saya kasih nomor HP-nya. Catat. Mana tahu nanti nikah punya suami yang hobi Pertalite. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Siap mencatat nomor rehabilitasi narkoba? 0813 11 44 2193. 0813 11 44 2193. Badan Narkotika Nasional. Banyak yang sudah sembuh. Dengan nomor ini sudah banyak yang sembuh. Jangan malu. Kalau punya keluarga yang pakai narkoba, kunci pertama jangan malu. Pilihannya dua. Malu apa mati? Pilih malu apa mati? Pilih malu. Jangan malu. Maka biar nanti BNN akan menangkap dia, akan dibawa. Setelah pulang, dia menjadi duta narkoba, mengajak teman-temannya. Jadi saya termasuk yang diajak oleh beberapa sahabat-sahabat dari Badan Narkotika Nasional ceramah. Kami berceramah tiga. Dokter, polisi, ustaz. Yang pertama ngomong polisi. Siapa yang pakai narkoba? Tangkap. Siapa yang pakai narkoba? Tuntut. Siapa yang belum? Tembak. Berikut ini ibu dokter. Bu dokter nampaknya lembut. Yang pakai narkoba ini nanti pakai gila. Ini mati. Ustaz. Yang diharapkan melembutkan tiga lagi ustaz. Siapa yang pakai narkoba? Neraka jahanam. Tiga-tiga orang ini tidak ada yang membawa kelembutan. Polisi tembak mati. Ibu gila bodoh mati. Ustaz neraka jahanam. Oleh sebab itu maka kita rehabilitasi, dan sudah banyak yang sehat dibina oleh dinas sosial. Saya ceramah di dinas sosial pada mereka yang sudah sembuh kembali ke masyarakat. Ibu kalau punya suami, lapor ke nomor tadi. Suami kalau istrinya sakau, lapor ke nomor tadi. Nanti dia direhabilitasi. Sementara dia direhabilitasi, ajari yang baru. Kami sedang melaksanakan ujian sekolah. Minta barokah doanya Pak Ustaz. Di akhir majelis nanti kita berdoa semua anak-anak kita yang ujian akhir kelas 3 ini lulus dengan nilai terbaik dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Amin. Dari bensin ke Pertalite. Ustaz, bapak saya belum mau sholat. Mumpung Ustaz ada di desa kami dan bapak saya hadir, tolong kasih pencerahan bapak saya dan doakan sepulang dari sini supaya dia mau sholat ke masjid. Nanti di akhir masjid kita doakan. Mantaraka sholata muta'ammidan, sopo sing ora sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata pak. Kalau sudah kafir nyata maka empat efeknya pak. Jenazahmu tidak akan dimandikan, tidak akan dikafankan, tidak akan disolatkan, tidak akan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Jauh sungai dari sini. Ah, dah siap-siap kau pak, tahu kau tempat kan? Jelas sudah? Saya tak ada nyuruh, cuman menggiring aja, campakkanlah situ. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihitung, dihisap dari seorang hamba hari kiamat, tidak ditanya, Abdul Somad, waktu mati dulu terakhir followernya berapa? Abdul Somad, waktu mati dulu PNS golongan 44, B4, C4, D4, yang pertama kali ditanya di akhirat adalah sodako, tapi udah. Yang pertama nanti ditanya sholat, puasa, haji, umroh, itu gantung di tiang. Tiangnya apa? As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Maka kalau tiangnya roboh, agamanya hancur. Nyari suami yang sholat. Ustaz Somad, dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia karena sawitnya 5 kapling. Tapi ternyata setelah nikah apa yang kau rasakan? Gua rasa tidur sama babi hutan. Karena enggak sholat, enggak ada nikmatnya. Orang yang enggak sholat, maka dekat setan. Suami punya istri enggak sholat, jangan heran anaknya tuyul, bininya sundel bolong. Maka suami-suami yang sholat, nikah dengan istri-istri yang sholat, lahirlah generasi yang sejuk dipandang mata, tetap mendengarkan ceramah Ustaz Somad, padahal sudah ceramah selama 75 menit tahan dia mendengar ceramah. Entah dipaksa bapaknya, wallahualam. Tapi dari trauma itu mata wajahnya, memang tidak dipaksa. Memang mereka ini hadir, dari kecil sudah dibawa. Allah bisa karena terbiasa mereka di bawah, terbiasa mereka mendengarkan ceramah sampai besar. Maka selamat mereka di pesantren. Nih lem, tidak akan mungkin kalau dia belajar di pesantren Al-Fatah kena lem. Tak akan mungkin kalau belajar di pesantren Al-Fatah kena narkoba. Terjaga auratnya, terjaga pergaulannya, terjaga dari pacaran. Solusi mengatasi kenakalan anak-anak kita adalah pesantren. Bagaimana cara menasehati orang tua agar jangan ngutang lagi? Sementara kalau kita nasehati, beliau selalu beropini, zaman sekarang kalau nggak ngutang ya nggak punya. Ketinggalan zaman bro. Canggih-canggih orang tua di sini ya. Ada yang tak sembahyang, ada yang ngutang. Padahal udah mau mati semua nih. Kenapa kalian tak ingat mati? Allah sengaja jauhkan otakmu dari lambungmu supaya kau berpikir jernih. Lambung nih, otak nih, supaya berpikir jernih, dibuat jauh. Kenapa tiba-tiba otakmu hanya memikirkan perut saja? Berarti otakmu tak udang. Oleh sebab itu maka kita ini diajarkan afala taqilun. Lebih baik hidup sederhana tapi tidak terjerat riba daripada nampaknya memiliki segalanya tapi terjebak oleh riba. Mudah-mudahan yang sudah sempat terjebak riba dilepaskan Allah dari riba. Jangan sampai terjebak riba. Jangan sampai makan riba. Jangan sampai pakai riba. Jangan sampai anak-anak disuapkan riba. Allazina yakuluna riba. Orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang pakai riba, orang yang makan riba, orang yang minjam riba, maka bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Kerasukan setan itu apa, Pak Ustaz? Kesambet. Pernah ngeliat orang kesambet? Abu itulah nanti bangkit dari kubur. Makanya nanti kalau bangkit dari kubur di akhirat, wa idzal qubur buhsirat, semua yang di kubur bangkit. Pas bangkit dari kubur lihat di samping, loh, sampean kok kayak kerasukan setan. Nah, makan riba ya. Makan riba. Duit riba, riba, riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Haji sampean, haji mardut. Kenapa hajinya tak diterima Allah? Zaduka haram. Karena kau berangkat haji pakai uang riba. Makanya pulang kampung haji enggak ada mabrur-mabrurnya. Haji mabrur itu apa, Pak Ustaz? Ada perubahan. Saya heran lihat Pak Haji ini. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Sekarang setelah pulang enggak pakai celana sama sekali. Enggak ada perubahan. Enggak ada gunanya. Oleh sebab itu maka jangan sampai terjebak riba. Biarlah orang mengatakan kau miskin melarat. Biarlah orang mengatakan kau hina. Tapi kau mulia di hadapan Allah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau kau ikut orang kebanyakan di muka bumi, yudhilluka an sabilillah, menyesatkanmu dari jalan Allah. Saya pun tak senang kalau ceramah tendanya penuh tapi utang riba semua. Lebih baik macam sekarang, tendanya tiga pisah-pisah. Lalu saya sadar tendanya tiga, entah apa guna tendanya. Cantik dia kalau dari atas posa, empat titik, siji, loro, telu, papat, mantap. 14 bulan, oh ini panjang ceritanya, 14 bulan. 14 bulan yang lalu saya melahirkan secara SC, sesar. Sebelum mengambil keputusan sesar, saya berjuang untuk melahirkan. Namun karena kondisi saya tak mungkin, maka saya pun membuat keputusan harus sesar. Kalau 24 jam tidak lahir itu mesti sesar. Sesar. Bagaimana pandangan Islam mengenai melahirkan? Bagaimana sikap Islam menghadapi cibiran dan buli orang sekitar, terutama kaum lelaki yang melakukan buli? Tak ada perempuan yang sesar dibuli. Perempuan kalau tidak melahirkan dengan sesar 24 jam, itu dokter ngasih tahu mana bapaknya, mana suaminya, mana ibunya. Ini anak kalian sudah 24 jam. Kalau tidak sesar, ma gimana pak? Hampir aja mati aja lah. Gak bisa. Ini harus diselamatkan. Kalau perlu ngutang-ngutang, minta bantuan. Maka supaya selamat, akhirnya sesarlah 7 juta setengah, 10 juta dibelah. Anak pun keluar, dijahit lagi. Sehat. Nah itu, makanya waktu hamil itu banyak-banyak baca doa. Jangan banyak tidur siang sama makan nasi. Orang kalau makan tidur, makan tidur, makan tidur, anak besar, susah dia keluar. Tapi kalau anak itu kecil, mudah dia keluar. Bersin keluar. keluar. Oleh sebab itu maka, tapi yang paling penting adalah banyak-banyak berdoa. Nah, adapun bully membuli, ejek mengejek, jangan. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah kalian saling ejek mengejek. Jangan kalian saling bully membuli. Asa yakunu khairan minhum. Boleh jadi yang dibuli lebih baik daripada yang membuli. Jadi jangan ejek mengejek. Pilihan kita berbeda dalam pileg ini, jangan ejek mengejek. Masalah siapa yang mau dicoblos di antara gambar-gambar baliho itu, cobloslah yang memperjuangkan pendidikan pesantren. Setuju? Coblos yang kira-kira memperjuangkan pendidikan agama Islam di SMP. Setuju? Sekarang di SMP pelajarannya cuma satu, pendidikan agama Islam. Sedangkan di pesantren, Quran, hadis, bahasa Arab, fikih, muamalah, munakahah, siasah, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, tajwid, al-qafiyah. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru tajwid honorer. Siapa yang bisa mengangkat ini? Bupati, gubernur, wali kota bisa mengangkat. Gajinya dari mana? APBD. Apa namanya? Honda. Apa itu? Honor daerah. Kasih 2 juta, 3 juta. Bisa atau tak bisa? Bisa. Gurunya dari mana? Angkat dari STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Mole. Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatun Najah Rengat. Angkat guru-guru ini. Setuju atau tak setuju? Setuju. Siapa yang bisa mengangkat ini? Harus ada payung hukum DPR. Maka kalaulah sebanyak ini jamaah yang ngerti Islam, yang cinta pesantren, yang suka pengajian, maka akan terpilihlah anggota-anggota dewan yang peduli pesantren. Takbir. Kenapa ada anggota dewan pecandu narkoba bisa terpilih? Karena yang milihnya orang sakau. Karena yang milihnya adalah petalet. Saya dapat istilah baru di titian dosa. Apa hukumnya mengikuti perguruan bela diri memiliki ilmu dalam, tapi ilmu tersebut berdasarkan ayat Quran, minta kepada Allah, apakah dibolehkan? Pertanyaannya tak detail, tak jelas. Kalau yang dia maksud adalah tiba-tiba diginikannya, hati-hati, antum baca ayat yang datang jin. Antum berzikir, tapi niatnya supaya jin datang. Maka yang datang innamal a'malu binniat. Antum panggil, zikirkan ya somat 1000 kali. Ya somat, ya somat, ya somat, ya somat. Ya. Tapi niatnya bukan mendekatkan kepada Allah. Akhirnya datang jin, namanya jin somat. Oh, what can I do for you? Sampean arah apa? Akhirnya berteman dengan jin. Bahwa para ulama, wali-wali, kiai-kiai itu dibela Allah, ya. Tapi dia pun kadang gak sadar, itu namanya karomah. Karomah gak dipelajari, Allah bagi dia kekuatan. Kiai pulang sholat, datang orang mau mukul dari belakang. Pas mukul tiba-tiba terplanting. Kiai itu pun gak sadar, karena Allah memberikan pertolongan. Tapi kalau sengaja dari jauh, ini jangan-jangan kita pakai jin. Jangan berteman dengan jin. Nanti kalau kau mau mati susah. La ilaha illallah. Orang gelem. Mau mati nanti payah dihalang-halangi jin. Andai saya berzikir nanti malam jam-jam 2. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Datang jin. Hai Abdul Somad. Aku ingin menjadi followermu. Gak perlu bro, followerku di Instagram udah 8 juta. Saya mau ngasih tahu yang belum follow, follow lah. Artinya apa? Cukup berteman saja dengan wakeh tenan. Total infak, nah ini yang belum betul pengumuman. 50.503.500 dan 100, jangan tepuk tangan dulu. Dan 100 saksumen Ustaz Abdul Somad. Canda aja. Yang jadi pertanyaan, yang ngasih 500 perak ini siapa? 50 juta, oke. 500 ribu, oke. 3.500. Ustaz jangan menyepelekan Pak Ustaz. Yang 500 perak ini nanti di akhirat dibuat Allah menjadi sebesar Bukit Uhud. Yang bilang amin, boleh ngasih 500. Mudah aja mancing. Pak Ustaz, saya mohon doanya agar di tahun ini bisa nikah. Yang bilang amin tuh yang belum nikah. Ya, nak wis. Tapi saya bingung, karena orang tua saya minta ditunda sampai saudara saya yang tua nikah dulu. Saya anak pertama, Bu. Adik saya anak kedua. Iyalah. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Saya kuliah di Maroko. Umur sudah lebih, waktu itu umur saya 30. Kata adik saya, "Bang, aku mau nikah. Kutunggu kau pulang atau gimana?" Saya bilang, aku pulang belum tentu juga nikah. Jadi kau nikah aja dulu. Maka anak dia sekarang sudah kelas 1 SMP tahun ini. Anak saya masih 6 tahun. Nah, jadi masalah nikah ini biar nanti kalau adiknya nikah duluan, abangnya gak ketemu jodoh. Bohong besar. Adik saya nikah duluan. Saya, coba tengok komen-komen di FB. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Jadi kalau ada yang bilang, kalau adiknya nikah duluan, nanti abangnya gak ketemu jodoh. Bohong besar. Jangan percaya pada tahayul, khurafat, omong kosong. Malah kalau adik kalian duluan, oh nanti tengoklah, banyak yang mau sama kalian. Ini contoh barang. Saya hanya membuktikan. Tapi mungkin dia malu. Nanti kalau ditanya adiknya kok udah, kakaknya kok belum. Apal anjing menggonggong kapilah berlalu. Cuek aja bro. Yang penting niatnya baik. Ibu halangi dia menikah. Sementara nafsunya udah diubun-ubun. Belum meletup meleleh dari telinga. Makanya kalau ada anak mau nikah, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah mampu mau menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Jangan halang-halangi dia menikah. Jangan tinggikan maharnya, Bu. Kalau mahar tinggi, maka zina murah. Betul anak muda? Hanya mengaku. Oleh sebab itu ibu-ibu yang punya anak gadis, turunkan harga mahar. Setuju? Habis acara ini, pulang dari sini, langsung kalian datang, langsung pinang. Sebelum mereka berubah pikiran. Saya sudah berusaha menurunkan harga mahar ini. Takbir! Dah, dan pinang. Jangan lama-lama. Balik dari sini, ku pinang anak ibu. Langsung pas hatinya. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Anaknya mana, Bu? Nih, 5 tahun. Mahar itu gunanya untuk apa? Jangan kalian sangka menjual anak gadis. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Dibelilah cincin beratnya 5 gram. 1 gram 500 ribu, 5 gram berarti 2 juta setengah. Cincin itu punya laki-laki atau punya si perempuan? Si perempuan, cincin itu punya engkau perempuan, kau pakai. rupanya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba nasib jatuh turun ke bawah. Maka uang cincin tadi engkau rayulah dia. Oh, adinda buah hati belain jiwa. Ada apa mas? Biasanya kalau kau ngomong gini mau minjam duit nih. Itu mahar bisa tak kita jual sebentar, nanti kalau ini kubalikan balikin. Itu guna mahar itu. Sampai masanya sulit bisa dijual. Makanya maharnya emas. Jangan maharnya sebentuk alat sholat. Nikah pakai telekom. Tahun 70. Sekarang tai lalatnya tinggal. Nanti kalian nikah pakai emas. Aku terima nikahnya dengan mahar sebanyak sawit sejauh mata memandang tunai. Keren. Mantap. Ustaz Somad ceramahnya enggak konsisten. Tadi katanya maharnya harus murah. Oh iya. Murah mahar. Oleh sebab itu yang paling bagus adalah aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas dan mengajarkan surah Ar-Rahman. Alumni pesantren Al-Fatah, titian rasa nikah dengan anak soleha, dibangunkannya istrinya untuk sholat tahajud malam dan mengajarkan surat Ar-Rahman. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Lalu yang pengantin-pengantin baru, wake up my darling. Wake up my darling. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Mertua mendengar dari samping, "Mas, Masjid Al-Hidayah kok jam 2 udah hidup mikrofonnya ya? Mantu kita tahajud di sebelah. Mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak ada tahajud. Kenapa menantunya mengajak anaknya tahajud? Karena tamat dari pesantren Al-Fatah cabang Temboro. Di mana itu? Indragiri Hulu Titian. Ini tujuan kita tablik akbar malam ini. Dan anak-anak tadi diambilnya foto itu, diguntingnya, dibingkainya. Anak-anak ini akan punya anak-anak pula 20 tahun akan datang. Mama, mama, mama, mama, mama. Iya, itu gambar siapa, Ma? Gambar Ustaz dulu ulang tahun titian resak ke-38. Mana Ustaz itu sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahala dari pesantren, pahala dari anak-anak muda yang malam ini membina keluarga, mengalirlah ke makam Abdul Somad. Itulah kebahagiaan jadi Ustaz. Apa yang dicari hidup ini? Mau dicari harta hilang, mau dicari jabatan diambil orang, mau dicari popularitas. Popularitas itu untuk apa? Terkenal itu untuk apa? Susah. Mau makan di rumah makan aja payah. Mau makan bisa foto pak. Yang dicari hidup ini adalah amal baik, buat baik, hidup baik, mati baik, dan setelah kita mati dikenang orang baik. Itu makam siapa? Itu makam Ustaz Al-Fatihah. Itu makam apa? Itu makam perampok. Hati-hati banyak hantu situ. Sudah mati pun kita disangka orang hantu juga. Na'udzubillah. Nah kalau soal itu kebahagiaan yang tak terhingga malam ini, Abdul Somad diberikan kehormatan ulang tahun desa kami yang ke-38. Ustaz Somad kami minta, kenapa di angka 38? Enggak tahu enggak kenapa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ceramah sudah, tanya jawab sudah. Tadi saya mulai tausiah ini pukul jam berapa tadi saya mulai? Jam 9. Sekarang sudah jam 11 kurang 15. Saya sudah berdiri 2 jam kurang 15 menit. Jam 11 kurang 15. Udah 2 jam kurang 15 menit saya berdiri di sini. Walaupun tidak saya tengok jam, terasa dari kesemutannya. Malam ini kami pulang dan besok pagi langsung ke Tembilahan. Dari Tembilahan menyeberang pula lagi ke pulau. Baru nanti hari Jumat sore pulang. Lalu kemudian tak ingat tak kemana lagi. Pulang ke Pekanbaru. Nah, ini semua kebaikan. Berjumpa dengan orang baik-baik ini bangkit semangat baru. Kadang suara kita udah mau hilang. Datang tadi mengantuk tertidur, tapi mengengok jamaah ramai bangkit semangat. Bisa pula malam ini nampaknya macam mau hujan tapi tenang. Kenapa? Karena banyak doa orang-orang soleh dari titian dosa. Maka mari kita berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu orang sombong. Orang yang hanya berusaha tanam sawit, tanam karet, tapi tak mau berdoa, sombong. Orang yang hanya berdoa saja, tak mau berusaha, pesong. Pesong gila. Maka kita seimbang, berusaha, berdoa, setelah itu kita tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan di masa akan datang, dijadikan titian bersak, tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. على هذه النية وكل نية صالحة الفاتحة